Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bab 111. Bab yang ke-111. Kitab Riyadhus Salihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah. Babun adabus syurbi wastihbabu tanaffusi thalathan kharijal ina'i wa karahiyatu tanaffusi fihi wa idaratul ina'i 'alal ayman fal ayman ba'dal mubtadi'i. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bab ini menjelaskan tentang adab-adab ketika minum. Dan disunahkan bernafas sebanyak 3 kali lepas dari tempat minumnya, serta larangan untuk bernafas di tempat minum. Kemudian menjalankan tempat air minum ke arah kanan, kemudian selanjutnya kanan, ba'dal mubtadi'i, setelah orang yang pertama. Itu judulnya, nanti satu persatu akan dibahas. Tayyib qala rahimahullah an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fish sharabi thalathan muttafaqun alaihi, ya'ni yatanaffasu kharijal ina'i. Kita terjemahkan terlebih dahulu, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hamzah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, dulu, artinya itu yang selalu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatanaffasu, sudah jadi bahasa Indonesia, yatanaffasu, bernafas, fish syarabi, ketika minum, pada saat minum, thalathan, 3 kali, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah. Yakni dari bahasa Indonesia, yatanaffasu, bernafas, kharijal ina'i, di luar atau lepas dari al-ina, tempat minum. Yang dimaksud al-ina itu apa? Ini gelas dan yang semisalnya, mug, cangkir, apalagi nama-nama yang lain, mangkok. Pembahasan kita ini secara khusus tentang apa? Adab minum. Adab minum. Taib, karena hadisnya pendek, hanya satu baris lebih seperlima, insya Allah hari ini kita ijma' saja. Begitu Pak Saimen, gih? Kita ijma' saja. Coba dihitung isim fi'il dan hurufnya. Isim ada berapa, fi'il ada berapa, huruf ada berapa. Cuma satu baris saja. Yang kecil dihitung apa enggak? Tidak. Yang besar saja enggak? Okay. Berarti radhiyallahu anhu dihitung apa bukan? Dihitung. Sallallahu alaihi wasallam? Hah? Tidak. Muttafaqun alaih dihitung apa enggak? Ya dihitung. Muttafaqun alaih sampai ya'ni yatanaffasu kharijal ina'i dihitung semua, Abu Ahmad. Maya full hari ini, full edition. Monggo silahkan kerjasama. Ya, kita hitung sama-sama. An huruf. Jangan lupa loh, diulangi lagi tadi. Yang isim siapa ini? Mas Abdullah. Yang fiil? Pak Harjo. Mas loh. Pokoknya semuanya hari ini Mas loh. Mas Harjo. Kemudian yang huruf Mas Udin. An huruf. Anasin isim, radhiya fi'il, Allahu isim. Lah iya, baru sampai sini sudah lah iya ini. An huruf, hu isim, anna huruf, rasulah isim, Allahi isim, sallallahu alaihi wasallam kecil, kana fi'il, yatanaffasu fi'il, wah penangguling penangguyu lagi, fi huruf, asyarabi isim, thalathan isim, muttafaqun isim, alai huruf, huruf jar, hi isim, terus ketok ya, yakni fi'il, fi'il mudhari, yakni ada ya di depannya kok, aduh, yakni fi fi'il, tak kira ki arti niki yakni ki ya asli, ya asli, yakni lah ya bahasa Indonesia ini isim lah yo. Orang-orang telah yakni, berarti isim. Nek sedang yakni, orang-orang padahal yaknya ya apa? Ya fi'ilmu mudhari. Terus jadi bahasa Indonesia yakni. Yakni itu maksudnya, maknanya kan itu. Yaitu dari ya. Ya tanaffasu fi'il. Terus ketok betul gitu. Kharija isim. Isim. Isim fa'il loh. Kok fi'il? Fi'il gak ada wazannya. Coba wazannya apa yo? Tak tanya guru sorofnya loh nanti. Kayak diajari fa'ila itu wazan fi'il, repot nanti. Ayo, tak sidang nanti. Kharijai isim. Kharijai itu isim. Gak ada tanda-tanda fi'ilnya kok. Al-ina'i isim. Kita saksikan. Pada saudara Abdullah isim ada berapa? 11. Wow. Yang benar 11 ya. Ngapunten yang 10-10 ya. Harus percaya sama Mas Abdullah. Nanti kalau ada hitungannya berbeda jenengan bisa komplain ke Mas Abdullah. Maharjo, Mas Sarjo? Loh, 11 5. 5. Hurufnya? Oh, 5 11 5 5 memang. Oh, 11 5 5. Sing ndi? Oh. Hah? Oh, belum diajarkan. Oh, menyebutkan sendiri. Oh, ini keterangan dari guru sorof, bro. Kurang ramai itu melu. Urusan yang jenengan sama guru sorof. Kharija. Kharija itu apa? Isim. Jadi, kalau keterangan dari Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, dalam posisi kita apa, dalam posisi kita akan minum, yang terbaik itu apa, bernafas sebanyak berapa? 3 kali. Diterangkan oleh beliau di sini bagaimana caranya. Caranya minum, setelah minum lepas, jangan dilepas ya. Setelah minum narik. Nah, itu masih mungkin Pak Harjo lepas malah pecah gelasnya. Oh, istirahat ya. Minum lepas, gitu Harjo. Minum, tarik gitu ya. Kemudian minum lagi, tarik lagi, nafas, betul pakai nafas. Jangan tarik orang nafas ya, kita nafas. Sampai sebanyak apa? 3 kali. Itu kalau nah, apa namanya, komposisinya memang bisa diminum sebanyak 3 kali. Kan gitu. Kalau misalkan gelasnya besar apa harus dipeksopeng telu, klek klek klek, sepertiga, klek klek klek, sepertiga. Entek. Tidak demi. Kalau pakai serotan enggak apa-apa. Jadi yang paling terpenting di situ keterangannya adalah apa? Bagaimana minum itu tidak sekali teguk. Yang paling terpenting itu adalah bertahap. Jadi kalau misalkan minum pakai sedotan gini kali, enggak ada masalah, mau sampai dihitung total sampai 34 35 kali juga tidak ada masalah kan gitu. Atau minum teh, minum kopi panas-panas misalkan, wah ping telu piye iki ngamalke. Atau misalkan es jeruk pas makan mie ayam, wah ping telu yo. Iya, tidak demikian. Yang paling terpenting adalah bagaimana minumnya itu secara bertahap, tidak langsung blek-blek-blek-blek kan itu. Tapi ada waktu di sana kita bisa bernafas, mengambil nafas. Secara ilmu kedokteran pun sudah terbukti bahwa cara minum seperti itulah yang terbaik. Hikmahnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala memberikan beberapa keterangan di sini, karena kalau misalkan kita minum bersama, artinya satu gelas dipakai bareng misalkan. Nah, kalau misalkan glek-glek-glek-glek itu akan membuat orang yang minum setelah kita rasa, kalau bahasanya, jijik dan seterusnya. Itu kalau secara perasaan. Demikian juga secara ilmu kesehatan, ketika kita apa namanya bernafasnya itu di tempat minumannya, besar kemungkinan penyakit yang berasal dari lambung, di situ disebutkan dari mulut, itu bisa masuk ke sana. Kan intinya gitu, minum kemudian lepas bernafas. Yang tidak diperbolehkan apa? Minum terus nafasnya juga di kan gitu ya, nafasnya di gelas. Karena kalau nafasnya di gelas tadi, orang yang setelah kita juga rodok jijik ini. Tapi kalau minum ini, itu tidak demikian. Seperti itu juga diterangkan oleh Utsaimin rahimahullah, kalau minumnya di gelas, nafasnya di gelas ya, maksudnya bernafas di dalam gelas, itu akan besar kemungkinan misalkan di bagian lambung peminum itu, bagian lambung orang yang minum, bukan peminum. Peminum katanya minuman keras kan itu ya. Dari lambung orang yang minum itu akan keluar bibit-bibit penyakit, dan itu sudah terbukti. Kan ada yang namanya penyakit itu penularannya lewat apa? Lewat udara, lewat mulut. Contohnya apa misalkan? Penyakit apa? TBC dan yang semisal. Yang jelas di sana kan ada beberapa jenis penyakit yang penularannya itu melalui apa? Mulut, udara. Dan itu berasal dari apa? Dalam pencernaan. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya pun kita tidak mengetahui hikmahnya, seandainya, kita juga tetap harus melaksanakan, karena itu adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau misalkan kita minum teh, ada acara bareng-bareng gitu, jangan difahami secara tekstual tadi harus minum sebanyak 3 kali, glug glug glug glug glug ya. Dinikmati. Yang paling terpenting adalah tidak bernafas di 3 gelas di airnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertemuan kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.